بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin di dua pekan yang lalu ya, kita sudah membahas empat nama Allah. Al-Awwal dan Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Sekarang kita masuki dua nama yang lainnya, Al-Hakim dan Al-Hakam. Al-Hakim di dalam Al-Quran diterangkan hampir mencapai 100 ayat. Surah Al-An'am 18 menyatakan, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, dan dia maha hakim dan maha khabir. Al-Baqarah 228 menyatakan, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Surah An-Nisa 26, Wallahu Alimun Hakim, Allah Maha Alim dan Maha Hakim. An-Nisa 130 menyatakan, Wa kanallahu wasi'an hakima, dan Allah Maha Luas rahmatnya, pemberiannya dan Maha Hakim. Jadi makna atau lafaz Al-Hakim disandingkan oleh Allah dengan beberapa nama dan sifat yang lain, disandingkan dengan Khabir, disandingkan dengan Aziz, disandingkan dengan Alim, disandingkan dengan Wasi dan seterusnya. Berkata muallif, wa hadzal ismul azim dalun ala thubuti kamalil hukum lillah wa kamalil hikmah. Nama yang agung ini menunjukkan tetapnya kesempurnaan sifat hukum bagi Allah dan kesempurnaan sifat hikmah. Antara hukum dan hikmah satu akar kata, yaitu hukum yang mengandung dua makna. Makna yang pertama ketetapan, itu yang disebut dengan hukum. Makna yang kedua adalah ilmu, itu yang disebut dengan hikmah. Adapun kesempurnaan hukum itu karena tetapnya hak menentukan hukum hanya bagi Allah. Allah menetapkan hukum di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Allah menetapkan hukum sekehendaknya. Tapi maksud sekehendaknya tidak zalim. Tidak kata kita semau gue. Tapi sekehendak Allah tidak akan lepas dari ilmu dan keadilan Allah. Allah menetapkan ketetapan di kalangan manusia sesuai dengan yang dikehendakinya. Tak ada yang bisa menolak hukum Allah dan tak ada yang bisa mengingkari ketetapannya. Allah berfirman, Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling baik, Kalau paling baik berarti ada hakim-hakim lain. Di kalangan manusia ada hakim. Dan status serta sebutannya hakim. Tapi Allah lah hakim terbaik. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Itu hakim. Dalam surah Al-An'am 114 Allah menyatakan, afaghairallahi abdaghi hakaman. Apakah selain Allah hakim yang aku cari? Dengan lafaz hakaman. Hakaman ini disebut sighat mubalaghahnya. Artinya hukum yang ditetapkan itu sebaik-baik dan seadil-adil hukum, sematang-matang dan semendalam-mendalam pertimbangan dari segala macam aspek. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim. Dalam ayat 57 masih surah Al-An'am, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum yang Allah tetapkan. Kalau tadi dikatakan bukankah ada hakim selain Allah dan oleh Allah diakui, apabila dua orang suami istri yang berselisih mengalami deadlock, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utus satu hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Ini ketetapan Allah. Termasuk adanya hakim di dalam sebuah negara, baik aspek pidana ataupun perdata, itu atas ketetapan Allah. Ada hakim-hakim yang Allah legitimasi, dianggap legal. Tapi hakim-hakim itu wajib menerapkan hukum Allah dengan ijtihadnya, dengan kapasitas ilmunya yang memadai, yang apabila salah dan kesalahannya bukan menyengaja menetapkan hukum yang salah, tapi karena keterbatasan ilmunya, maka tidak dosa. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajran wahid. Kalau seorang hakim ijtihad, lalu ijtihadnya benar, baginya dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, baginya tetap satu pahala. Dan kesalahannya diampuni. Maka karena hakim-hakim yang lain itu harus menerapkan hukum Allah di dalam ijtihad yang mereka lakukan, maka pembuat hukumnya tetap Allah. Maka disebut inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang harus diberlakukan, termasuk oleh para hakim manusia. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Surah Al-Kahfi ayat 26. Tidak ada sekutu, tidak ada yang layak menjadi sekutu sesuatu pun di dalam hukumnya, dalam hukum Allah. Dan tak ada seorang pun yang layak untuk mempertimbangkan hukum Allah layak atau tidak untuk diberlakukan. Gak boleh, pasti layak, pasti terbaik. Sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh manusia kan bisa diuji secara material kan. Ada uji material di pengadilan. Ketetapan hukum ini layak apa tidak. Ya, kalau buatan manusia, iya. Tapi kalau buatan Allah, tidak. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 41, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Allah lah yang menetapkan hukum. Tidak ada yang boleh menentang atau menolak hukumnya. Dan dia maha cepat hisabnya. Jadi inilah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa hakim atau hakam termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu apa cakupan makna hukum? Berkata mu'alif, wa thubutul hukmi lahu subhanah yatadhammanu thubuta jami'al asma'il husna wa sifatil uliyya. Li'annahu la yakunu hakiman illa sami'an basiran aliman khabiran mutakalliman mudabbira ila ghairi dhalika minal asma'i was sifat. Tetapnya sifat hukum bagi Allah Azza wa Jalla mencakup tetapnya seluruh isi kandungan asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi di dalam sifat hakimnya Allah terkandung seluruh sifat-sifat lain yang dibutuhkan oleh sang hakim. Tidak mungkin dia menetapkan hukum kecuali pasti dia maha mendengar, pasti maha melihat, pasti maha mengetahui, pasti maha tahu segala sesuatu yang rinci, detil, dan tersembunyi. Pasti dia berbicara, pasti dia maha pengatur, dan seluruh sifat-sifat lain yang terkandung dalam asma dan sifat Allah. Sehingga layaklah dia menjadi hakim. Tidak layak kalau hakim tuli, kalau hakim buta atau rabun, kalau hakim bodoh, tidak layak. Jadi di dalam sifat hakim terkandung seluruh sifat-sifat yang memang dibutuhkan untuk menjadi hakim. Dan di dalam penjelasan tadi terkandung penjelasan batilnya segala hakim selain Allah Azza wa Jalla. Batil dan kelirunya segala hukum yang ditetapkan selain oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Li'annal hukma la yakunu illa likamilis sifat. Karena hukum tidaklah layak ditetapkan kecuali oleh zat yang maha sempurna sifatnya. Zat yang di tangannya lah tergenggam seluruh urusan, seluruh kekuasaan. Makanya coba perhatikan setiap kali Allah menjelaskan, mengatakan kata-kata hukum, pasti selalu disandingkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Surah Ghafir ayat 12 mengatakan, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukum hanya milik Allah yang tinggi dan besar. Untuk menjadi hakim harus sesuatu yang sangat tinggi dan besar. Al-Qasas 70 menyatakan, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia. Bagi dia segala puji baik di dunia ataupun di akhirat, dan bagi dia hukum. Maksud bagi dia hukum, hanya dia yang layak menetapkan hukum. Wa ilaihi turja'un, hanya kepada dia. Kalian semuanya akan dikembalikan. Di dalam lafaz wa ilaihi hukum, ada dua makna yang tersembunyi, yang tidak terlihat di dalam tarjamah. Wa ilaihi turja'un, hanya kepada dia kalian semua akan dikembalikan. Wa ilaihi turja'un, kepada dialah kalian akan dikembalikan. Kan terjemahannya begitu. Ada dua makna yang tersembunyi, yang tidak terlihat di dalam terjemahan, tapi bisa diketahui dari struktur kalimat melalui kaidah balaghah, kaidah ilmu sastra. Makna yang pertama adalah fadhanya, maka diterjemahkan wa ilaihi turjaun, hanya kepada dia kami kembali, kalian akan dikembalikan. Makna hanya ini terlihat dari struktur ilaihi didahulukan daripada turjaun. Boleh kita katakan wa turjauna ilaihi, kalian semua akan kembali kepada dia. Secara struktur boleh, benar, tapi maknanya beda, tidak mengandung makna hanya. Tapi kalau ilaihinya didahulukan, ilaihi turjaun ada makna hanya. Karena ilaihi disebutnya ma'mul dalam bahasa Arab, atau bahasa kitanya objek lah. Didahulukan daripada subjek dan predikat, daripada fi'il dan fa'il. Turja'un itu na'ibul fi'il, fi'il majhul dan na'ibul fa'ilnya. Turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Kepada siapa? Kepada dia. Kepada dianya didahulukan. Wa ilaihi turja'un, maka mengandung makna hanya. Seperti Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ada makna hanya. Hanya kepada engkau kami ibadah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Makna kedua yang tersembunyi adalah ta'zim, pengagungan terhadap objek yang disebut di awal, ilaihi, hanya kepada dia. Dianya disebut di awal, turja'un. Kenapa disebutkan di awal? Itu pengagungan. Kenapa diawalkan? Karena diagungkan. Kalau turja'una ilaihi, kepada kalian semua akan kembali kepada dia. Maka tidak ada makna khusus, tidak ada makna pengagungan. Tapi kalau ilaihi turja'un, pengagungannya ada, penghususannya ada. Khusus hanya kepada dia kamu kembali, dan dia tempat kamu kembali sesuatu yang sangat diagungkan. Nah, dan sangat dipentingkan. Dari sini kita melihat hukum yang menjadi satu-satunya hak Allah disebabkan karena Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Dia maha terpuji dunia akhirat, dia satu-satunya sesembahan, dia tempat kembali seluruh makhluk, dia sesuatu zat yang sangat diagungkan, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat tadi itu menyertai sifat hakim bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Asy-Syura ayat 10, wa qauluhu ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan tentang sesuatu, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Kalau berselisih, mana yang benar dari pendapat yang diperselisihkan? Kembalikan kepada Allah. Menurut keterangan Allah dalam Quran atau sunnah gimana? Itulah tempat pengembalian seluruh masalah yang diikhtilafkan. Kemudian Allah berfirman menjelaskan sifat-sifat zat yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum. Itu Allah. Coba perhatikan surah Asy-Syura 10-12. Allah berfirman, Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Yadra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard yamsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim. Coba perhatikan sifat-sifat yang Allah sebut setelah menerangkan hak menetapkan hukum bagi Allah. Kata Allah, itulah Allah Rabbku. Hanya kepada Dia aku bertawakal. Hanya kepada Dia aku kembali. Dialah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh. Dia telah menjadikan pasangan-pasangan bagi diri-diri kalian, juga pasangan-pasangan bagi para binatang. Dia juga yang mengembangbiakkan kalian dalam kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Dan milik Dialah seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Dia memberikan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan kadar dari rizki itu. Dan Dia maha mendengar dan Dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Lihat, ketika Allah menetapkan sifat hukum bagi dirinya bahwa Allah itu hakim, maka itu kan dalam surah Asy-Syura ayat 10 dikatakan fahukmuhu ilallah, maka ketetapan hukum yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbku, Allah tempat bertawakal, Allah tempat kembali, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kalian dan binatang-binatang juga berpasang-pasangan, Allah yang mengembangbiakkan kalian dalam kehidupan ini, dan Dia tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya mendengar dan melihat. Dia memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, menetapkan dan memberikan rizki, dan Dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini sifat-sifat yang ditambahkan kepada sifat Al-Hakim. Maknanya, kenapa Dia menjadi hakim? Karena memiliki banyak seabrek sifat-sifat yang hanya layak dimiliki oleh Sang Hakim. Jadi seluruh makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini terkandung dalam sifat Al-Hakim. Berkata muallif setelah mengutip hadis tadi, ai annalladhi lahu hadhi sifat walladhi yastahiqu ayashra'a wa yuhallil wa yuharrimu wa ja'lu dhalika li ghairihi adlamul zulmi wa adhamul jur. Makna dari ayat tadi adalah zat yang sifatnya seperti itu, zat yang memiliki sifat Dia sembahan, tempat bertawakal, tempat kembali, penguasa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, itulah yang berhak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Satu-satunya Dia. Maka menjadikan hakim terhadap selain Allah, menetapkan hukum dengan hukum yang bukan dari Allah, adalah sebesar-besar kezaliman dan sehebat-hebat kejahatan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 50, afahukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Sebab manusia tidak memiliki sifat-sifat yang layak dimiliki oleh seorang hakim. Manusia bodoh, ilmunya ala kadarnya. Manusia bukan pencipta, pengatur segala sesuatu. Manusia bukan tempat bersandar, tempat kembali segala sesuatu. Pokoknya gak layaklah untuk berperan sebagai hakim. Yang menetapkan syariat yang bersumber dari akal mereka, enggak layak. Kalau toh ada hakim yang ditunjuk dilegitimasi oleh Allah, hakim itu baru dianggap legal, tidak berdosa walaupun salah, kalau dia berupaya maksimal menetapkan hukum Allah di dalam wewenangnya sebagai hakim. Nah, sebagaimana di dalam ayat-ayat tadi juga terkandung dalil bahwa zat yang memiliki sifat-sifat seperti itu, dialah satu-satunya yang berhak untuk setiap makhluk merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Kalau Allah sebagai Al-Hakim itu pencipta langit dan bumi, tempat bertawakal, tempat kembali, pengatur rizki, penguasa langit dan bumi, kalau sifatnya seperti itu, maka hanya dia satu-satunya yang berhak seluruh makhluknya merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Allah berfirman dalam surah Yusuf 40. Innal hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Coba, setelah menyatakan hukum itu hanya milik Allah, lihat. Allah merintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Di sini juga ada makna hanya, bukan karena objeknya didahulukan, karena ini objeknya dibelakangkan ya. Allah ta'budu illa iyyahu. Tapi kenapa mengandung hanya? Karena ada pasangan huruf nafi dan istisna. Nafi itu artinya mengandung makna tidak. Istisna itu pengecualian. Kalau ada pasangan nafi dan istisna, maknanya juga hanya. Seperti la ilaha illallah. La ini nafi, illa di sana istisna. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Artinya sesembahan yang hak hanya Allah. Di sini juga Allah ta'budu, jangan kalian beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Dia. Berarti beribadahlah hanya kepada Dia dan tidak boleh kepada yang lain. Jadi setelah Allah menerangkan inil hukmu ilailah, hukum itu hanya milik Allah, lalu diikuti dengan perintah, jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Dia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak faham, tidak tahu. Tidak faham apa? Tidak faham kalau yang namanya hak Hakim itu harus maha kuasa, harus maha pengatur, harus maha sempurna segala-galanya, sehingga selain hukumnya ditaati, dia juga diibadati. Dan mentaati hukumnya termasuk salah satu bentuk dari peribadatan kepadanya. Maka manusia tidak layak. Itulah yang menyebabkan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa orang Nasrani beribadah kepada pendeta. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Saat itu ada orang yang mantan Nasrani, Adi bin Hatim namanya. Dia tahu ajaran Nasrani. Dia protes, ya Rasul la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang Nasrani tidak menyembah kepada pendeta. Kenapa disebut mempertuhankan? Kata Nabi SAW, kata beliau, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan orang-orang Nasrani pun ikut menghalalkannya dan menghalalkan dibalik. Alaysa yuhilluna lahum ma harramallahu alaihim fayuhilluna, bukankah orang para pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan dan orang Nasrani ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna alaihim ma ahalallahu lahum, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka ikut mengharamkannya. Bukankah begitu? Jadi merubah aturan. Dijawab bala, ya. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Itulah yang disebut peribadatan. Peribadatan bukan menyembah, ruku sujud, tapi ikut aturan halal haram yang ditetapkan oleh pendeta itu. Mentaati hukum berarti salah satu jenis peribadatan. Makanya inil hukmu ilailah, tidak ada hukum kecuali dari Allah. Amaru alla ta'budu illa iyyah, Allah merintahkan agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Makanya menyembah kepada sama manusia dan merapkan aturan hukum yang dibikin oleh manusia. Itu Al-Quran surah Yusuf ayat 40. Juga diterangkan dalam Al-Qasas 88. Waladad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu ilaihi turja'un. Coba lihat. Hukum selalu dijelaskan dengan ibadah. Kata Allah, jangan kalian menyeru kepada sesembahan lain selain kepada Allah. Kepada Allah menyeru berdoa beribadah, kepada selain Allah juga menyeru berdoa beribadah. Diduakan Allah dalam hal penyembahan dan peribadatan. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajah Allah. Disebut wajah Allah. Gimana dengan tangan kakinya? Sama. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan kullu syai'in halikun illa wajah, maknanya kullu syai'in halikun illa dzal wajhi. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali sang pemilik wajah. Itu Allah yang memiliki wajah dan memiliki anggota lainnya seperti tangan, iya. Seperti kaki, iya. Dari mana kita tahu Allah punya tangan? Allah yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan diingkari, oh, kalau Allah punya tangan, punya wajah seperti makhluk dong. Padahal Allah tidak ada yang menyerupai. Balikan. Emang kalau Allah enggak punya wajah, enggak punya tangan, enggak seperti makhluk gitu? Ada makhluk yang tak berwajah, tak bertangan? Banyak, buku enggak berwajah, enggak bertangan, ya. Mobil mah berwajahnya, gelas, bendera, apalagi banyak. Lebih rendah daripada yang punya wajah, punya tangan. Jadi bukan begitu memahami asma dan sifat Allah. Jangan diingkari. Allah punya wajah, tapi wajahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Wajah makhluk dengan makhluk aja bedanya. Kita punya wajah, papatong oke punya wajah. Tahu papatong? Papatong teh capung. Pernah lihat punya wajah? Punya. Sama dengan wajah kita? Amit-amit. Beda, apanya beda? Segalanya, bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya, gitunya. Itu makhluk dengan makhluk, belum makhluk lainnya. Sudah jauh berbeda segala-galanya. Apalagi dengan Sang Khaliq. Maka wajib diyakini Allah punya wajah. Karena Allah merangkan itu. Tapi wajib diyakini wajah Allah enggak ada yang sama dengan wajah makhluk. Kumaha atuh ulah kumaha. Enggak ada yang tahu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu pasti binasa illa dzal wajh, kecuali sang pemilik wajah yaitu Allah, lahul hukmu wa ilaihi turjun, miliknya lah seluruh ketentuan hukum dan hanya kepada dia kalian akan dikembalikan. Lihat, ketika menerangkan bahwa semua hukum milik Allah, diterangkan dulu sifat-sifat Allah yang lain. Dia satu-satunya sesembahan. Dia satu-satunya yang akan abadi, tidak akan binasa. Dia satu-satunya tempat kembali seluruh makhluk. Itulah karakter atau sifat yang dimiliki oleh Sang Hakim. Itulah makna Al-Hakim. Adapun nama Allah Al-Hakam diterangkan dalam salah satu hadis dari Hani bin Yazid Al-Harithi, ketika dia diutus menjadi delegasi kepada Rasul SAW beserta kaumnya, maka orang-orang mengkunyahi dia dengan sebutan Abul Hakam. Gelarnya Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Kemudian berkata, Inna Allah Ta'ala huwal hakam wa ilaihil hukum. Falimatu kanna abal hakam. Sungguhnya Allah lah dia yang hakam. Seluruh hukum kembali kepada dia. Kenapa kunyah kamu Abul Hakam? Maka dia menjawab, Inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni. Fahakamtu bainahum. Faradhiya kullal fariqain. Karena kaumku, bila mereka berselisih tentang sesuatu, mereka mendatangi aku. Lalu aku tetapkan hukum berdasarkan pendapatku di antara mereka. Kedua belah pihak ridho, nerima. Mampu memberikan win-win solution kepada kedua belah pihak, ridho. Makanya disebut Abul Hakam. Mendengar itu berkata Rasulullah SAW, Fama ahsanu hadha. Sangat baik itu. Sangat bagus. Fama laka minal walad. Kamu punya anak? Tidak. Dijawab li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Aku punya tiga anak. Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Faman akbarum, siapa yang paling besar di antara itu? Di antara anak-anakmu? Dijawab Syuraih. Fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, kunyahmu adalah Abu Syuraih. Jangan lagi Abul Hakam. Abu Syuraih. Karena Syuraih anak yang paling cikal, yang paling sulung, paling besar, maka diberi kunyah dengan Abu Syuraih. Kalau anak paling besarnya perempuan, boleh? Enggak apa-apa, boleh. Abu Aisyah jadi Abu Aisyah. Fatimah jadi Abu Fatimah. Nyai jadi Abu Nyai. Tapi boleh juga dengan anak laki-laki tertua. Walaupun dia bukan yang sulung. Umpah anak laki-laki tertua. Anak pertama perempuan, yang kedua perempuan, ketiga juga baru laki-laki. Nah, boleh dinisbatkan ke anak laki-laki tertua. Yang pertama Nyai, yang kedua Neng, yang ketiga Ujang. Jadi Abu Ujang. Bujang. Hadis tadi sahih riwayat Imam Abu Daud An-Nasa'i Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hakim itu berasal dari kata hikmah. Dan hikmah maknanya adalah ilmu yang mendetil, yang mendalam. Inti dari ilmu adalah hikmah. Adapun kesempurnaan hikmah itu karena tetapnya sifat hikmah bagi Allah dalam ciptaannya, perintahnya dan syariatnya. Berupa dia menetapkan segala sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang pas, sehingga tidak layak untuk dipertanyakan, apalagi untuk dianggap buruk. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan apa yang dia lakukan. Merekalah manusia yang akan ditanya. Kenapa ya Allah menetapkan sholatnya sehari sampai 5 kali, 1000, 2 kali, yalah cukup. Nah, enggak boleh. Kenapa ya saum itu setahun hanya sebulannya, mending bagi yewelah tiap bulan, umpah sebulan 5 hari, 95 hari kali 12 bulan, jadi 60 hari gitu. Mungkin gak boleh dipertanyakan. Karena apa? Ketetapan Allah didasarkan karena hikmah. Ilmu yang mempertimbangkan berbagai macam aspek yang paling maslahat bagi manusia. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Seringkali kita menganggap baik sesuatu, menurut Allah buruk, dan menganggap buruk terhadap sesuatu, menurut Allah baik. Seringkali kita anggap baik sesuatu pada hari ini, besok lusa dianggap buruk, dan sebaliknya. Karena keterbatasan ilmu manusia. Makanya diperintahkan kita untuk kalau mau memutuskan sesuatu, istikharah, minta dipilihkan kepada Allah. Apa doanya? Mengakui kebodohan kita dan keilmuan Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'alu bifadlikal 'azim. Innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta dipilihkan berdasarkan ilmu-Mu. Minta ditakdirkan berdasarkan kekuasaan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku meminta karunia-Mu yang agung, sebagian dari karunia yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau maha menetapkan, aku tidak. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha mengetahui dan aku tidak. Wa anta 'allamul ghuyub, sedangkan engkau maha mengetahui setiap yang gaib, termasuk yang besok terjadi kita enggak tahu itu gaib. Allah maha tahu. Allahumma in kana hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li. Ya Allah, kalau urusan ini disebut urusannya, silakan bisnis ke. Kalau itu ngelamar akhwat, ya Allah, kalau akhwat ini kita lamar untuk jadi pembantu kita, baik sebagai pembantunya, untuk agamaku, untuk urusanku, untuk dan akibat dari urusanku, fakdurhuli. Kalau di akhwat, fakdurhali. Takdirkan dia untukku. Kan gitu. Itu karena apa? Karena sifat hakimnya Allah yang menetapkan segala ketetapan, baik hukum syar'i ataupun hukum kauni. Hukum kauni itu takdirnya, itu berdasarkan keilmuan Allah. Sudah ditakar dari seluruh aspek yang paling maslahat, adil, dengan pertimbangan yang termatang. Adapun sifat hikmah Allah dalam ciptaannya adalah bahwa Allah telah menciptakan makhluk dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh pertimbangan yang sangat matang dari segala macam aspek. Dia mengadakan makhluk dengan sebaik-baik ciptaan, pengaturan, dan memberikan seluruh makhluk setiap yang dibutuhkan oleh makhluk. Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi apa yang dibutuhkan oleh kita Allah kasih secara gratis. Seperti oksigen, ya, udara begini. Termasuk juga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Allah kasih di dalam makanan-makanan yang kita konsumsi, dalam tumbuhan, dalam binatang yang kita makan, dalam air yang kita minum. Allah kasih semuanya itu. Itu karena kesempurnaan hikmah Allah dalam ciptaannya yang kita tidak mengetahuinya, termasuk alam jagat raya. Kenapa umpama jumlah bulan hanya satu, matahari hanya satu, sedangkan bintang-bintang banyak dengan ukuran yang sudah ditakar, dengan jarak satu sama lain yang juga sudah diukur, dengan pengaturan yang sangat sempurna. Itu semua untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita memperhatikan alam ini, tidak ditemukan satu cacat ataupun kekurangan apapun. Karena sempurnanya ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini." Yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kalian tidak akan melihat dalam ciptaan Allah ini ketidakseimbangan. Seimbang, begitu apa namanya indah. Farji'il basar hal tara min futur. Coba lihat lagi, ulangi lagi, ditalak-talak, disidik-sidik gitu. Apakah kamu melihat ada ketidakseimbangan? Tumarji'il basara karrati yang qalib ilaikal basara khasiyah wa huwa hasir. Dia telak-telak tetap ini alam begitu sempurna, walaupun begitu lama ditatap sampai pandangan mata kita pun lelah dibuatnya. Tak melihat satu cacat pun dalam ciptaan Allah. Berdasarkan hal itu, seandainya seluruh akal makhluk dipergunakan untuk mencoba-coba umpamanya mengkritisi ciptaan Allah ini, apalagi memberikan saran yang lebih baik, sarannya coba begini, coba manusia itu disidik-sidik dua mata, warna tetap begini, kemudian hidungnya begini, bibirnya begini, coba apa yang kurang dari wajah, indera apa. Baik tata letaknya, bentuknya, ukurannya, gitu ya. Kecuali perempuan. Nah, perempuan alis sudah dikasih sebagus mungkin oleh Allah. Dihapus, dikerik, dikerok, dikeruk. Diganti. Terus pakai spidol, set ke sini. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Ah, tidak semua. Kalau ada akhwat yang kayak begitu, keterlaluan. Sehingga kemarin saya lihat video, ada emak-emak parkir di tempat yang terlarang, ada di sub, akhirnya mau di apa? Di derek, protes main. Pokoknya gak bisa emak melanggar aturan. Apa yang terjadi? Bukannya mobil si emak yang diderek, mobil derek yang diderek oleh si emak. Dia masuk ke mobilnya, maju itu mobil di belakang, mobil derek ke bawah itu. Ada yang pernah lihat? Lalu si netizen berkomentar, emak-emak dilawan, alis dari Allah saja dirobah. Begitulah emak-emak ya. Ini bukan di sini, di sono ya. Kalau di sini mah enggak jauh. Ya, beda. Allah berfirman dalam surah An-Naml 88, Sun Allahil ladzi atqana kullasyai. Itulah ciptaan Allah. Atqana alladzi atqana kullasyai, yang Allah telah menyempurnakan segala ciptaannya. Nah, karena Allahnya maha sempurna, maka perbuatan Allah pun mengikuti kesempurnaan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pengaturan Allah terhadap makhluknya juga sempurna, sesempurna sang mudabbir, sang pengaturnya. Allah itu tidak ada suatu pun yang menyerupai dalam sifat, keagungan, kebaikan, keindahan, dan demikian pula dalam perbuatan-perbuatannya. Intinya, seluruh perbuatan Allah terhadap makhluknya dalam bentuk takdir itu sempurna. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, karena sifat hikmah bagi Allah. Maka disebut Allah Sang Hakim, menetapkan seluruh ketetapan dalam takdirnya di alam ini dengan ketetapan yang sempurna. Makanya layak dia disebut Hakim karena sifat hikmah yang dimilikinya. Itulah sifat hikmah tentang ciptaannya. Adapun sifat hikmah dalam perintah dan syariatnya adalah Allah mensyariatkan beberapa ketetapan, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, agar hamba mengenal Allah dan menyembahnya. Allah tidak menciptakan makhluk ini secara iseng. Kata orang Sunda, ini perkataan walam yujidhum suda, hanya bisa pas diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Allah mah tidak culjen kepada manusia. Tahu culjen? Cul, dibiarkan. Allah menciptakan, terus dibiarkan saja culjen begitu saja. Terserah mau ngapain. Enggak. Setelah Allah menciptakan, Allah turunkan aturan yang harus dilakukan oleh ciptaannya agar maslahat. Tujuannya jelas, cara mencapai tujuannya juga gamblang, terang, dan begitu detail dan rinci. Seperti kita diciptakan, tujuannya jelas untuk ibadah. Gimana cara ibadahnya? Gini, gini, gini, rinci, detail. Tidak ada sesuatu yang terlewat, yang membuat manusia bingung, enggak. Berdasarkan hal itulah, maka mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun dalam hal itu, merupakan maksud utama diciptakannya makhluk. Dan inilah pemberian yang paling afdal dari Allah bagi makhluknya secara mutlak. Hibah Allah yang paling agung, karunia Allah yang paling mulia kepada hamba-hambanya, pemuliaan yang paling sempurna bagi hamba-hambanya. Kalau manusia ingin menjadi manusia yang paling sempurna, ikutilah perintah Allah. Ibadah, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, yakin akan menjadi manusia yang paling sempurna. Kalau kita ingin menjadi manusia yang paling bahagia, udah itu ikuti aturan Allah. Semakin taat, semakin ikut aturan, semakin paling bahagia dunia dan akhiratnya. Dan inilah sesempurna-sempurna kebahagiaan, keberhasilan, kegembiraan, baik di dunia bagi hati kita yang sekarang, bahkan sampai mencapai ke akhirat yang abadi. Kan kita pernah mengungkapkan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Itu ternyata kenikmatan dalam beribadah. Nikmatnya ibadah disebut ghayatun ni'am. Puncaknya ibadah, puncaknya kenikmatan itu ibadah. Kebahagiaan yang paling puncak hanya bisa diperoleh dalam peribadatan. Maka ibadah adalah kebahagiaan. Kalau ibadahnya benar. Maka ini yang dimaksud dengan siapa yang belum merasakan surga dunia. Maknanya belum merasakan kebahagiaan, kenikmatan dalam beribadah di dunia ini. Dia tidak akan masuk surga di akhirat. Malah terkena ancaman fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Jadi kalau tidak merasakan nikmat ibadah berarti sahun dia, lalai dia. Gak masuk surga dunia dengan ibadahnya tuh. Siapa yang ibadahnya di dunia tidak memasukkan dia ke surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat nanti. Terancam dengan fawailul lil musallin. Maka berdasarkan hal itu, syariat Allah Azza wa Jalla telah mencakup segala macam jenis kebaikan. Semua kebaikan pasti disyariatkan, semua keburukan pasti dilarang dalam syariatnya. Maka informasi tentang syariat dari Allah ini akan memenuhi hati dengan ilmu, akidah yang benar. Hatinya akan istiqamah, akan terhindar dari penyimpangan, dia akan mampu meraih seutama-utama pengetahuan, semulia-mulia pengetahuan, dan semua perintahnya manfaat dan maslahat, dan melahirkan kemuliaan akhlak, yang melahirkan keindahan perilaku dan amal soleh serta ketaatan, petunjuk, kesempurnaan, dan seluruh larangan-larangannya itu pasti buruk apabila dilakukan dan sangat baik apabila dijauhi. Ini sesuai dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang selamat. Tidaklah Allah melarang kecuali pasti dari sesuatu yang memadaratkan kepada akal manusia, akhlak manusia, kehormatan manusia, badan manusia, ataupun harta manusia. Kenapa Allah larang judi? Merusak semuanya. Harta rusak, mental rusak, badan juga rusak, keluarga, kehidupan sosialnya juga rusak. Kenapa Allah larang umpamanya mabuk? Ya, merusak banyak hal. Mental, fisik, segala macam. Kenapa Allah melarang umpamanya ghibah, fitnah? Merusak tatanan sosial, merusak ukhuwah Islamnya, macam-macam. Semua yang madarat Allah larang. Itulah sifat hikmah Allah di dalam syariat-syariatnya. Termasuk di antara kandungan sifat hikmah dari Allah adalah Allah membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Thumma kana akibatal ladina asa'u aswa. Kemudian akibat bagi orang-orang yang berbuat buruk adalah akibat buruk juga. Dan tidak pernah Allah menyamakan sikap antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Enggak. Kenapa Allah memasukkan orang durhaka ke neraka, orang baik taat ke surga? Itu karena keadilan Allah. Kalau semua mau jahat, mau baik, mau soleh, mau salah, semua ke surga, enggak adil. Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang beriman dan beramal soleh? baik hidupnya ataupun matinya, sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifatahkum. Apakah kami akan menyamakan orang soleh dengan orang yang durhaka? Kalau umpama Allah kan maha pengampun, walaupun kita durhaka diampuni, gak akan ke neraka, masuk ke surga. Atau sama dengan orang yang soleh, yang soleh diampuni masuk surga, yang durhaka tidak tobat diampuni masuk surga. Atau badan disamakan sikapnya, ya gak hikmah itu, gak adil itu. Oleh karena itulah adanya hukuman adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan tentang sifat hakim dan hakamnya Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini saja dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Sebelum pertanyaan, saya yang akan bertanya terlebih dahulu, tapi baiknya saya menyebabkan siapa yang dapat jawab akan diberikan hadiah Fiqih Asmaul Husna terjemahnya. Karena ada peribahasa ladies first, saya akan mulai dari ikhwan dulu. Satu orang dua. Satu-satu. Ini ikhwan. Ini akhwat. Ikhwan, satu pertanyaan, dua hadiah. Siapa yang mau? Hadiahnya buku terjemahan Asmaul Husna dan ada parfum Hubbi. Wangi, yang namanya juga parfum, minyak wangi. Kalau enggak, minyak bau namanya. Tuh, tuh, tuh. Siapa namanya? Reza Sat. Reza. Taib. Naam. Iya, pertanyaan. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Hakim dan Al-Hakam. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim yakni yang mempunyai hikmah. Arti yang terus mempunyai dan mempunyai ketetapan. Iya, yang menetapkan berdasarkan hikmahnya. Satu-satu. Saya disangka bohong. Ahwat, cung. Hadiahnya dua, buku dan parfum khusus untuk Ahwat. Tapi untuk yang sudah menikah ya, kalau masih jomblo, tunda dulu, jangan dulu pakai, setelah nikah baru pakai. Ada ahwat? Segera yang menikah? Cung. Bismillah. Siap. Ahwat, tadi ada sahabat yang awalnya diberi kunyah Abul Hakam. Oleh Nabi kemudian dirubah. Jadi apa? Abu Syuraih. Kenapa disebut Abu Syuraih? Karena anak yang pertama beliau itu Syuraih. Kalau yang kedua dan ketiga? Afwan, kurang tahu, Ustaz. Sudah dikasih tahu. Muslim dan? Muslim dan Abdullah. Bukhari. Dan Abdullah. Iya. Muslim dan Abdullah. Barakallahu fiik. Kasih nanti. Sini, sini. Nanti ini bagikan aja. Cung, Ikhwan, siapa lagi yang mau hadiah? Siapa lagi? Masa cuma satu yang acung? Cung, cung, cung. Dua. Terus? Cung. Tiga. Langsung lagi? Sudah, mista maja utama. Nanti kasih yang ngacung tadi. Gampangnya. Bagaimana kita mengetahui jawaban dan sholat istikharah? Dan bagaimana mengetahui bahwa hal tersebut baik atau buruk bagi kita? Kita tidak tahu bagaimana hasil dari istikharah. Apakah harus selalu lewat mimpi? Tidak harus. Bisa lewat mimpi? Bisa. Bisa lewat kejadian? Bisa. Bisa juga blank, tidak ada petunjuk apa-apa. Karena memang tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isyarat pasti dari hasil istikharah. Tapi yang jelas ada kecenderungan hati kepada salah satu di antara keputusan, ambil atau tidak, ya itu saja. Sholat isyarah lalu tetapkan berdasarkan ketetapan hati. Kita tidak tahu apakah itu petunjuk atau bukan. Kadang-kadang dalam bentuk mimpi suatu lalu hati semakin kuat, ya. Kadang-kadang melalui suatu kejadian gitu, ah ini orang ini bagus ini untuk menjadi pasangan hidup saya. Pas ternyata mau ditetapkan, diungkapkan, ada kejadian yang menampakkan keburukan dia, ah gak jadi. Mungkin dalam bentuk seperti itu. Tapi yang jelas Nabi SAW menyatakan tidak akan rugi orang-orang yang menetapkan suatu berdasarkan hasil istikharah, ya. Pokoknya sholat istikharah dua rakaat, baca doa yang tadi sudah tetapkan saja, ya. Bagaimana seharusnya yang dilakukan masyarakat bila menerima hukum penguasa yang semena-mena, pemaksaan, proses hukum tidak prosedural, tidak adil, tidak ada hak jawab? Sabar. Yang disebutkan di sini enggak seberapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan alaikum bisam'i watta'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdan habdun habsyiyun. Wajib kamu mendengar dan taat sekalipun yang memerintahkan kamu, yang menjadi pemimpin kamu seorang hamba Habsyi. Terus nanti kata Nabi SAW akan datang satu masa, penguasa di masa itu jahat. Terus fama ta'muruna yarsa, perintah engkau kepada kami, isbiru hatta talaqawna ta'talaqawni fil haud wa in darabu dhahraka wa akhadhu malak. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di haud, walaupun penguasa itu sampai memukuli punggungmu dan merampas hartamu. Ada kejadian ini? Iya, mungkin hak rakyat dirampas secara apa? Paksa, dengan ketidakadilan, kemudian protes, dipukuli, dipiting. Dipiting itu maksudnya dipeluk. Nah, dirangkul. Ya, sabar kumada ya tuh. Itu yang paling minim resikonya. Kalau protes keras, resikonya lebih besar, hasil akhir tetap begitu. Boleh ungkapkan protes secara bijak, boleh. Tapi minimalisir resikonya. Semakin kita beringas, mereka semakin lebih beringas. Semakin kita keras, mereka semakin keras. Semakin kita over, maka risikonya semakin besar, hasilnya tetap. Kerugian berada di tangan orang yang lemah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sabar sampai kamu berjumpa dengan aku di telaga, walaupun mereka memukulimu dan merampas hartamu. Gimana lagi itu? Nasib natoski. Bongana dipilih nukitu jadi penguasa. Dia tidak akan menjadi penguasa kalau kita tidak pilih. Waktu kampanye, wah, Setelah jadi penguasa ternyata dizalimi, protes lagi. Salah pilih, ya salah nasibnya nanti. Jangan nanya siapa yang harus dipilih nanti, jangan nanya ke saya nggak tahu. Mentaati hukum jenis peribadatan. Bagaimana kita hidup di negara dengan hukum yang bukan hukum Islam? Apakah termasuk seperti orang Nasrani? Dalam perkara-perkara yang aturan yang baiknya taati. Dalam aturan-aturan yang buruknya jangan ditaati. Dalam aturan yang baik, walaupun tidak diatur oleh syariat seperti aturan berlalu lintas, tidak ada syariatnya, tidak ada ayat atau hadis kalau lampu hijau jalan, kalau lampu merah berhenti, kalau letter S tidak boleh stop. Enggak ada dalam Quran dan As-Sunnah. Itu murni ijtihad manusia. Tapi demi kemaslahatan bersama, iya. Ikuti, dan itu yang dimaksud atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wewenang ulil amri yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya. Seperti aturan berlalu lintas, seperti keharusan untuk memiliki ID card, KTP, SIM, paspor kalau mau keluar harus memiliki surat nikah, akte lahir. Demi kemaslahatan bersama, ikuti masalah itunya. Terus kalau ada aturan yang bertolak belakang dengan syariat, hukum asal jangan diikuti. Kecuali kalau tidak mengikutinya ada risiko kerugian. Maka tetap kita ikuti bukan karena menganggap benar terhadap aturan itu, tapi demi menghindarkan risiko kerugian. Apa contohnya? Pajak. Kalau kita gak bayar pajak, apa akibatnya? Terkena sanksi dunia. Kalau umpam motor mobil kita tidak bayar pajak, dan ditilang wae atuh. Ya enggak? Kalau umpamanya kita buka toko, buka restoran, enggak bayar pajak, dipidana. Dianggap sebagai penggelapan pajak dan seterusnya. Demi menghindari itu ya udah bayar, bukan karena menganggap benar terhadap pajaknya, tapi demi menghindarkan kerugian duniawi. Sudah, enggak masalah. Jadi seperti itu. Bagaimana menurut Ustaz mengenai sifat wajib yang 20 itu? Itu ditetapkan oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari di awal taubatnya dia dari Mu'tazilah sebelum rujuk kepada akidah As-Salafus Shalih. Dan itu beliau jelaskan dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dalam kitab Maqalatul Islamiyin disebutkan. Oleh karena itulah maka ini sudah ditinggalkan oleh pencetusnya sendiri, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Kalau kita timbang sifat 20, kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim ada tidak? Tidak ada. Kamanakeun itu? Apakah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah atau bukan? Jelaslah Quran ada tuh. Mana dalam sifat 20 tidak ada? Apakah tidak menjadi sifat yang wajib bagi Allah? Wajib. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu semua sifat Allah. Tidak ada dalam sifat 20. Dikemanakan? Karena menetapkan sifat 20 dengan akal. Lalu diambil ayat dan hadis untuk memperkuat ketetapan akal ini. Kalau para ulama as-salafus soleh mengambil, menggunakan akal untuk mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, lalu tetapkan sifat dari ayat-ayat tadi. Jadi mengambil langsung dari ayat, akal yang mengikuti. Kalau ini akal yang menetapkan, baru diambil ayat yang mendukungnya. Ada yang terlewat, yaitu banyak ayat yang tidak dia ambil sebagai dalil untuk menetapkan sifat Allah. Seperti tadi, kalau umpah Asmaul Husna aja ada 99 minimal, perlu banyak Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Berarti minimal sifat Allah 99. Minimal itu ya. Dan banyak sifat Allah yang lain. Ini cuma 20. Sisanya dikemanakan? Bukan dengan otak 20 cukup untuk membentengi akidah kita. Bukan membentengi atau tidaknya. Ini korupsi tentang sifat Allah. Dikemanakan yang lain itu? Kan gitunya. Nah, dari sini saja sudah terlihat kekeliruannya. Berdasarkan hal itulah, maka ikuti akidah ulama-ulama as-salafus soleh, termasuk dalam menetapkan asma dan sifat Allah. Termasuk berdoa, apa waktu sujud, apakah boleh bahasa, harus bahasa Arab atau boleh bahasa Indonesia? Pendapat yang benar boleh dengan bahasa Indonesia. Itu fatwa lejnah da'imah. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Itu berdasarkan kepada apa? Kepada keumuman hadis falyakhtar minad du'a ajabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dalam sujudnya. Yang disukai itu baik isinya termasuk bahasanya, ya. Jika misal kita punya anggaran untuk kurban sebanyak 10 juta. Kira-kira lebih afdol mana antara kurban 2 ekor kambing atau 3 ekor kambing dengan risiko kambingnya akan lebih kecil? Berikan satu kambing yang terbesar. Kalau ada yang 10 juta udah satu aja 10 juta. Ini ta'abudi. Jangan sampai satu kambing dengan 4 kambing yang 2,5 jutaan, dagingnya banyak 4 kambing, akhirnya diberi 4 kambing. Enggak, satu aja tapi yang terbaik. Untuk tempat kurban, apakah ada tempat-tempat yang lebih utama? Di tempat sholat, sholat id di lapangan. Mana saja yang paling munasib kalau umpama sholat id di jalan gitu ya, di jalan raya kan sholat id suka di bendungnya. Terus kurban di sana atau marah racet kemarin. Di tempat yang tidak menimbulkan madarat dan paling maslah dan paling tidak menimbulkan madarat. Kurban menanti masih lama atau sudah kelewat. Ketika kita bertobat atau mohon ampun kepada Allah SWT. Jangan disingkat SWT ya, Subhanahu wa ta'ala. Capek Ustaz panjang tinggi, tidak capek naik tak dapat pahala. Ingin dapat pahala, enggak mau kerja, gabut. Apa gabut? Gaji buta. Minta ampun dari dosa besar, dosa kecil, dari syirik, riya, gibah, dan lain-lain yang mungkin pernah dilakukan. Apakah ucapan tobat dosa tersebut di atas perlu harus diulang ketika selesai sholat fardu dan sholat sunat? Bagaimana cara bertobat agar tobat kita diterima? Hapunten hatur nuhun. Iya. Pertama, kalau kita bertobat secara umum atas semua dosa, sebut semua dosa-dosa kita. Kalau umpah kita hanya merinci, Allah saya kemarin sudah menggibahi, saya tobat dari dosa gibah. Hanya tobat dari dosa gibah. Hanya dosa gibah itu yang diterima, yang dihapus oleh tobat. Dosa yang lainnya karena tidak ditobati, tidak dihapus. Maka minta ampunan untuk seluruh kesalahan kita secara umum ya. Nah, perlu diulang-ulang, bagus, namanya ilhah. Ulang-ulang, berkali-kali. Di dalam sujud kita membaca itu, doa itu, nanti seusai salam, sholat, wirid, doa, doa lagi, sama dengan doa tadi, gak apa-apa. Mengulang-ulang doa dengan isi yang sama, bagus. namanya ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa yang sama beberapa kali, dan itu termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Bagaimana tobat yang diterima? 7 syarat penuh itu tobat nasuha. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Minta maaf. Kelima, cepat lakukan sebelum sakarat. Keenam, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuhnya, ikhlas. Nah, kalau 7 syarat ini sudah dipenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Insya Allah diterima taubatnya, terhapus dosanya. Ini curhat nih. Saya dizalimi dalam masalah harta oleh kakak ipar saya. Perihal hutang yang tidak dibayar, padahal dia mampu sudah lebih kurang dari 3 tahun. Tagih weh. Setelah ditagih baik-baik, saya akhirnya mengambil sikap diam. Menarik diri untuk komunikasi dengan keluarganya. Karena bila saya bersikap keras, takut merusak hubungan silaturahmi dengan istrinya. Istrinya itu kakak kandung saya. Dan juga keponakan saya. Apakah sikap saya termasuk memutuskan silaturahmi? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa perilaku dia itu tidak dibenarkan. Lagi, kalau dengan baik-baik dia tidak membayar juga padahal mampu, kelihatan ada mampu dia, tapi tidak. Kasih tahu bahwa itu kezaliman. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang di saat mampu itu kezaliman. Nah, tetap begini begitu kasar juga enggak. Kalau ada bukti, laporkan ke polisi kalau mau. Dengan resiko apa tadi? Rusak hubungan kekeluargaan karena hal tersebut. Silakan dipilih mana yang lebih maslahat dengan sedikit madarat itu ambil, umpamanya tagih dengan keras, tapi nanti hubungan buruknya kita akan usahakan perbaiki, tetap menjalin silaturahmi, ya. Tapi kalau umpah hutangnya enggak seberapa, ini tidak disebut berapa apa gede, umpah hutangnya sampai 100 miliar dan kita butuh tagih, enggak apa-apa. Tapi kalau umpah hutangnya berapa ini? 50 ribu, ah udahlah meninggal. Silaturahmi lebih berharga daripada uang 50 ribu. Tapi untuk ke depan kalau dia ngutang lagi enggak akan dikasih lagi. Paling begitu ya. Silakan kalau kita butuh tagih. Kalau enggak dan ada tanda bukti hutang piutang, ini bisa dijadikan bahan laporan. Bukan pidananya, udah aja dipaksa secara hukum dia harus bayar. Nanti dipanggil oleh polisi, ini hutang sekian bayar. Kalau enggak bisa dipidanakan, mungkin bisa dipidanakan ya. Karena termasuk pelanggaran terhadap janji atau kesepakatan. Makanya walaupun ke saudara, hutang piutang itu udah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajri musamma faktubuhu. Hei orang-orang beriman, kalau kalian mau utang piutang sampai waktu yang ditetapkan, tulis. Nanti kalau salah satu ingkar nih buktinya. Itu bisa dilaporkan ke polisi gitu. Dalam Al-Quran disebutkan kata jahil dan sufaha, diterjemahkan bodoh. Perbedaan itu apa? Perbedaan kata. Jahil artinya bodoh, safih akhirnya artinya lebih bodoh. Bahasa kita nama dungu gitu ya. Dungu dengan bodoh lebih dalam mana tuh? Dungu. Safih jamaknya sufaha, jahil jamaknya juhala. Wa idza apa orang-orang munafik tuh, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Orang munafik itu begitu. Apa kami harus beriman seperti berimannya orang-orang dungu tadi? Orang beriman disebut dungu. Ala innahum humus sufaha walakinnahum la yashurun. Ala ya'lamun. Padahal mereka lah yang dungu. Jadi Syafi'i ini lebih dari sekedar bodoh, ya. Lebih pekat daripada jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Berdasarkan hadis itu, sebagian a'immah beristinbat bahwa satu amal satu niat. Tidak bisa digabungkan dua amal dengan satu niat, walaupun hukum amal itu sama, prakteknya sama, karena ada kalimat innama sebagai pembatas. Sebagian ulama juga berpendapat dua amal bisa digabungkan satu niat. Manakah yang lebih rajih? Iya. Itu kaidah yang umum. Secara umum, satu amal satu niat. Secara umum itu. Jadi kaidah itu berdasarkan keumuman. Dalam kasus-kasus khusus dibolehkan satu amal dua niat. Kalau hukum amalan itu sama, waktunya sama, tempatnya sama, tata caranya sama. Seperti umpamanya kita masuk ke masjid setelah azan. Ada beberapa sholat sunat sebelum sholat fardu. Semua sholat sunat itu sama rokaatnya, tata caranya, bacaan-bacaannya. Sholat sunat apa saja itu? Bisa tahiyatul masjid, bisa qobla, bisa syukrul wudu, bisa apa lagi. Nah, maka boleh menggabungkan satu niat, beberapa niat untuk satu amalan. Karena nas yang ada tidak merinci, umpat tahiyatul masjid. Nabi SAW, itu hanya istilah para ulama tahiyatul masjid. Adapun hadis yang melatar belakang tahiyatul masjid hanya menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain." Kalau salah seorang dari kaum masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Salat apa? Enggak dirinci. Boleh salat qobla? Boleh. Begitu masuk langsung qobla, seperti qobla subuh, qobla zuhur, langsung masuk qobla, itu sudah mengamalkan hadis yang barusan. Jangan dia duduk sebelum sholat dua rakaat. Berarti dia meniatkan qobla sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya. Nah, seperti itu. Berdasarkan hal itu, maka para ulama membolehkan. Adapun kalau hukumnya berbeda, seperti yang satu wajib, yang satu sunnah. Seperti umpama setelah azan subuh, dia masuk masjid, sholat dua rakaat, pulang. Ditanya, itu sholat apa? Gabung. Ya sholat subuh, ya qobla subuh, tahiyatul masjid, syukur. Gak boleh. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Hukum yang satu wajib, yang satu sunnah. Terakhir ya. Apakah termasuk memusuhi saudara kandung apabila mendiamkannya atau memboikot? Karena berusaha menghindari lisan dan perilaku buruknya dikarenakan sifatnya emosian, temperamen. Iya, tidak, kalau memusuhi itu beda dengan mendiamkan. Jadi, ada beberapa hari yang lalu atau dua Senin yang lalu kita membahas dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memusuhi anaknya seumur hidup. Namanya Bilal, seumur hidup menghajar. Karena apa? Karena menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah. Kata Bilal, Bilal bukan Bilal bin Rabah tapi Bilal anak Ibnu Umar. Aku akan melarang para wanita dari masjid. Kedengaran sama Ibnu Umar sampaikan, "La ukallimuka abadan." Qala Rasul sallallahu anta tukhalifuhu. Aku enggak akan bicara lagi sama kamu selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demikian kamu menyelisihinya." Seumur hidup dia menghajar. Demikian juga sahabat lain. Menghajar adik sepupunya karena menyelisih sunnah Rasul sallallahu secara sengaja. Jadi menghajar disebut hajar, bukan menghajar. Hajar ini artinya mendiamkan, tidak mengajak berbicara karena penyimpangan masalah agama. Karena kebidaahannya, karena keberanian dia di dalam mengingkari sebagian dari syariat, sudah dinasihati, kemudian dia tidak berubah, maka dihajar, maka ini boleh. Nanti pada hari Ahad yang akan datang ya, tanggal 1 Oktober gitu. Ya. Kemarin Ahad sore kita membahas hijrah. Baru satu jenis hijrah, dua jenis hijrah lagi belum. Ini akan terbahas. Di antaranya adalah hijratul amil. Itu akan terbahas dengan kaidah-kaidahnya. Adapun sabda Nabi SAW, "La yahilul muslim ayahjuru akhahu fauqa thalathil layal." Tidak halal seorang muslim untuk memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Itu kalau urusannya urusan dunia, urusan pribadi, gak boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusan agama, maka Ka'ab bin Malik dan 3 sahabatnya dihajar oleh Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Setelah, walaupun sudah tobat, iya sudah tobat, tetapi tetap hajar dilakukan selama 50 hari. Tadi Ibnu Umar sampai seumur hidup ke anaknya sendiri. Itulah hajar. Dibolehkan. Kalau lebih dari 3 hari. Kalau urusan-urusan agama. Tapi urusan dunia seperti umpamanya saudara kita karakternya buruk. Sudah dinasihati. Tetap tidak berubah. Ya. Maka bukan menghajar tapi menghindar dari keburukannya tanpa memusuhi. Kalau sekedar berjumpa kemudian salaman, assalamualaikum, tanya kabar, gak apa-apa. Lebih dari kabar, jangan. Karena apa? Nanti omongannya baru nyelkit lagi. Baru mudah tersinggung, kita ngomong apa, difahami apa, tersinggung, marah. Sudah, assalamualaikum, damang, tenang. Udah aja. Jangan duduk di sana. Dan itu tidak berarti memusuhi. Ya. Jadi harus dibedakan antara memusuhi orang itu dengan menghindari keburukan orang tersebut. Menghindari tidak harus memusuhi. Tapi kalau memusuhi, alasannya itu harus karena penyimpangan agama yang dilakukannya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.